واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نصينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا cahaya. Mengapa orang tua yang lain tidak dapat, dia mendapatkan itu? Ternyata karena anak orang-orang yang hafal. Khairukum, orang paling baik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan.